sunnah, jalan salaf shalih al-sunnah wal jamaah. Yang mereka merupakan al-fiqah an-najiyah, golongan yang selamat. Berkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menetapkan sifat sebagaimana yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, ditambah meyakini kandungan maknanya dan meyakini bahasanya makna atau sifat-sifat tersebut sebagaimana makna zahirnya. Kalau sunnah berkaitan dengan sifat Allah, kita menetapkan mengimani lafaz dan mengimani makna. Mereka mengimani lafaz dan mengimani makna. Isbat Tuhan akan baca asal kita usulnya mengimani lafaz. Ma'atifat masalah alihi mengimani makna. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya dia punya sifat menyayangi. Maka ahlu sunnah berkeyakinan Allah punya sifat menyayangi. Dan makna menyayangi, ya, menyayangi. Namun sayang yang layak sesuai dengan besar dan pakuan Allah. Allah punya sifat, Allah katakan bahwasanya dirinya memiliki dua tangan. Maka ahlu sunnah meyakini kalau Allah punya dua tangan, hanya yang dimaksud tangan adalah tangan, dan tidak ditafsirkan dengan penafsiran yang menyimpang. Walayalzam, dan bukanlah kemestian jika kita meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah mesti maknanya kita akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Maha tinggi Allah dari hal tersebut. Karena sifat Sang Pencipta adalah sifat yang khusus bagi Sang Pencipta. Itulah sifat yang cocok dan layak bagi Sang Pencipta. Sedangkan sifat makhluk adalah sifat yang cocok bagi makhluk dan khusus bagi makhluk. Tidak ada keserupaan di antara dua sifat ini, sifat makhluk dan sifat Sang Pencipta. Maka ahlu sunnah memiliki kaedah, sifat yang dinisbatkan kepada sesuatu, maka itu adalah sifat yang khusus untuk sesuatu itu. Sifat ketika dinisbatkan kepada manusia, maka maknanya adalah sifat yang khusus untuk manusia. Itu sifat yang cocok bagi manusia. Sifat yang dinisbatkan kepada semua, dan sifat yang cocok bagi semua, kita ada sifat yang khusus untuk semua. Manusia marah, mungkin semut juga marah. Maka marahnya semua adalah marah yang cocok untuk semua. Marahnya manusia adalah marah yang cocok untuk manusia. Maka jika antara makhluk saja berbeda, maka bagaimanakah dengan makhluk dan Sang Pencipta? Maka sifat Allah adalah sifat yang cocok untuk Allah, yaitu sifat yang khusus bagi Allah. Jadi jelas berbeda dengan sifat manusia, karena sifat manusia adalah sifat yang cocok untuk manusia, itulah sifat yang pantas bagi manusia. Boleh jadi namanya sama, namun hakikat sifatnya berbeda. Manusia punya sifat, punya kaki. Gajah punya sifat, punya kaki. Maka kaki yang dimiliki oleh manusia adalah kaki yang cocok untuk manusia, bukan kaki yang cocok untuk gajah. Nah, kaki yang dimiliki oleh gajah adalah kaki yang cocok untuk gajah, dan bukan kaki yang cocok untuk manusia. Nah, sama-sama punya kaki, ini tidak mengharuskan keserupaan, tidak mengharuskan kesamaan. Oh, kakinya manusia sama dengan kakinya gajah, pernah menakutkan. Dan kakinya gajah berbeda dengan kaki manusia, dan bukanlah kakinya gajah sebagaimana kakinya manusia. Kama annahu la tashabuha baina dzatil khaliq, sebagaimana tidak ada keserupaan dan kesamaan antara zat makhluk. Wala tashabuha, tidak ada keserupaan di antara sifat khaliq dan makhluk, sebagaimana tidak ada keserupaan antara zat khaliq dan zat makhluk. Kalau sifat Allah itu berbeda, maka sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Bagaimana zat Allah berbeda dengan zat makhluk? Bagaimana zat Allah berbeda dengan zat makhluk? Meskipun sama-sama zat, makhluk zat, Allah juga zat, maka zat Allah itu berbeda dengan zat makhluk dalam sepakat seluruh manusia. Maka jika orang sepakat dengan kaidah ini, bahasanya zat Allah itu berbeda dengan zat makhluk meskipun sama-sama zat, maka kita akan pada jamiah yang mengingkari semua nama dan sifat Allah. Jika demikian, maka sifat Allah itu semisal tidak sama dengan sifat makhluk meskipun sama-sama punya sifat. Makanya adalah kaidah bantahan terhadap jahmiyah, orang yang mengingkari semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan jika kita tetapkan Allah punya tangan, maka berarti tangan Allah seperti tangan makhluk. Jika Allah punya sifat tahu, mengetahui, maka mengetahuinya Allah sebagaimana mengetahui makhluk. Maka kita katakan zat Allah berbeda dengan zat meskipun sama-sama zat. Jika demikian, katakanlah rasanya mendengarnya Allah itu berbeda dengan mendengarnya makhluk pun sama-sama mendengar. Melihatnya Allah itu berbeda dengan melihatnya makhluk pun sama-sama namanya melihat. Kemudian mazhab al-sunnah wal jamaah dalam masalah terkait dengan nama dan sifat Allah dibangun di atas kaidah, di atas pondasi-pondasi yang benar dan kaidah-kaidah yang lurus. Dan kaidah-kaidah tersebut adalah seperti berikut. Maka di sini, maka yang dimaksud dengan manhaj al-sunnah, metodologi al-sunnah terkait dengan nama dan sifat Allah adalah kaidah-kaidah yang dipakai oleh al-sunnah dalam menyikapi nama dan sifat Allah. Karena itu maka penulis akan menyebutkan kaidah-kaidah terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan buku yang paling lengkap tentang mengumpulkan kaidah-kaidah tentang nama dan sifat Allah adalah buku karya Syekh Muhammad Al-Fawzi Al-Qawaidul Islam. Maka di sini akan disampaikan beberapa kaidah penting seputar nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nama, semua nama Allah dan sifat Allah itu harus berdasarkan dalil. Artinya, Al-Sunnah tidaklah menetapkan sifat untuk Allah kecuali sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an atau Allah atau ditetapkan oleh Rasulnya dalam hadis berupa nama dan sifat. Artinya Al-Sunnah tidaklah menetapkan satu pun nama atau sifat dengan semata-mata tuntutan akal dan pikiran, buah akal dan pikiran. Demikian pula mereka tidaklah meniadakan sifat dari Allah kecuali sifat yang Allah tiadakan dari dirinya dalam Al-Quran atau ditiadakan oleh Rasulnya dalam hadis. Maka mereka tidaklah mengingkari meniadakan sifat dari Allah semata-mata bimujib karena tuntutan akal dan pikiran mereka. Artinya Al-Sunnah tidaklah melewati garis yang telah ditetapkan oleh Quran dan Sunnah baik dalam masalah menetapkan sifat atau meniadakan sifat. Sedangkan kata-kata atau sifat-sifat yang Al-Quran dan Sunnah tidak menegaskan meniadakannya ataupun menetapkannya, semacam pembahasan apakah sifat Allah itu alat ataukah jauhar, apakah Allah itu berjisim ataukah tidak, maka mereka berhenti berkata lafuz berkaitan dengan sifat-sifat ini. Mereka tidak menolak 100% dan tidak pula menerima sifat. Namun mereka meminta rincian apa yang dimaksudkan. Maka mereka tawakkal terhadap sifat-sifat tadi mengingat kaidah yang agung ini. Maka sifat yang kita tetapkan, kita yakini dimiliki oleh Allah harus ada dalilnya. Dan sifat yang kita yakini tidak dimiliki oleh Allah juga harus ada dalilnya. Gimana kalau sifat-sifat yang tidak ada dalilnya di Quran dan Sunnah? Quran dan Sunnah tidak menetapkannya, tidak pula meniadakannya dari Allah. Maka Al-Sunnah tidak memberikan komentar mutlak. Oh, Allah itu tidak berjisim, berbadan. Maka berbadan, jisim, tidak ada di Quran. Allah menetapkan dirinya berbadan dan tidak dalam Al-Quran menetapkan dirinya Allah tidak berbadan. Oleh karena itu jika ada kita tanyakan Allah itu berbadan atau tidak, jadi berbadan itu tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah. Lalu apa yang kamu ingin, apa yang kamu maksudkan dengan jisim, apa yang kamu maksudkan dengan berbadan, dengan bertubuh, memiliki tubuh, apa yang kamu maksudkan dengan istilah ini? Jika yang dimaksudkan dengan Allah itu berbadan Allah itu, jika engkau kalian maksudkan adalah ketika kalian menolak kalau Allah itu berbadan, itu maunya adalah kalian menolak kalau Allah itu punya tangan, punya wajah, ya, dan seterusnya. Maka ini tidak benar. Karena Allah menetapkan di Quran tentunya dirinya punya tangan, wajah, dan seterusnya. Maka jika maksudnya adalah mengingkari sifat-sifat tersebut, tangan, wajah, dua mata dan seterusnya, maka kita katakan ini maknanya tidak. Nah, jika yang kalian maksudkan dengan berbadan dan bertubuh adalah maksudnya adalah Allah itu punya mata, punya tangan dan seterusnya, maka ini benar. Ada di Quran demikian. Itu jisim. Maka nama atau sifat atau istilah terkait dengan Allah yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah, maka Al-Sunnah meminta rinci apa maksudnya, apa maksud dengan kata arti, apa yang dimaksud Allah tidak berbadan atau apa yang dimaksud dengan Allah berbadan, apa yang dimaksud dengan Allah bertubuh atau Allah itu tidak bertubuh. Maka jika maknanya benar, maka kita benarkan, kita katakan ini benar. Dan jika maknanya keliru, maka kita katakan ini tidak benar. Demikian juga ada masuk Arab dan Jauhar. Arab itu kebalikan dari Jauhar. Arab itu adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Dan Arab dumplai dengan yang lain. Dengan kata lain sifat gemuk itu tidak bisa berdiri sendiri. Gemuk, kurus, itu tidak bisa berdiri sendiri, namun gemuk itu jadi ada pada seseorang, si A gemuk, si A kurus, si B kurus, tinggi pendek, itu tidak ada benda yang namanya tinggi dan tidak ada benda yang namanya pendek. Dia tidak berdiri sendiri, dia harus jomplek dengan yang lain. Oh ini manusia yang tinggi, ini pendek, ini bangunan tinggi, ini bangunan tidak tinggi, maka dia menempel dan berada pada yang baik. Nah kebalikannya bila jauhah adalah sesuatu yang berdiri sendiri, manusia, hewan, batu, berdiri sendiri, tembok, genteng, ini berdiri sendiri. Ada benda di alam nyata ya, yaitu manusia, batu, tembok, dan maka nama dan sifat Allah menurut Ahlus Sunnah harus berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil dalam sifat-sifat yang kita tetap. Allah melihat, Allah mendengar, apa dalilnya? Dalilnya. Demikian juga dalam sifat-sifat yang kita ingkari dan kita tiadakan dari Allah. Allah tidak mengetuk. Apa dalilnya Allah tidak? Allah tidak mengerti. Apa dalilnya Allah tidak mengerti? Cuma yang harus berdasarkan. Yang tidak ada dalilnya, apa maksudnya? Maksudnya benar maka benar, jika maksudnya salah maka salah. Kemudian yang kedua, bahasanya semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kebenaran dan maknanya sebagaimana makna zahirnya. Dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya itu bukanlah teka-teki dan teka-teki. Bukanlah satu kata yang tidak jelas dipahami atau sulit dipahami. Bahkan maknanya itu telah dikenal dari sisi maksud seorang pembicara itu diketahui dengan perkataannya itu. Dengan bahasa lain, Ahlus Sunnah menetapkan meyakini lafaz sifat dan makna sifat. Dengan bahasa lain, maksud kaidah yang kedua ini adalah Ahlus Sunnah menetapkan lafaz sifat dan makna sifat. Karena maknanya diketahui. Dia bukan teka-teki yang tidak diketahui. Maka bukanlah sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya termasuk ayat atau dalil mutasyabih yang kita serahkan maknanya kepada Allah. Li'anul i'tibar, karena menganggap bahasanya dalil-dalil yang memuat sifat-sifat Allah itu tidak bisa dipahami maknanya, maka konsekuensinya berarti kita jadikan dalil-dalil tersebut sebagaimana bahasa non-Arab yang tidak bisa dipahami oleh orang Arab. Padahal Allah telah memerintahkan kita untuk merenungkan seluruh ayat Al-Quran termasuk di dalamnya ayat-ayat tentang sifat Allah. Dan Allah habbana mendorong kita untuk memikirkan ayat-ayat seluruh ayat Al-Quran dan memahaminya. Maka jika dalil-dalil yang mengandung sifat itu adalah dalil yang tidak bisa dipahami maknanya, padahal Allah memerintahkan untuk merenungkan Al-Quran seluruhnya, termasuk di dalamnya ayat-ayat sifat, maka berarti Allah memerintahkan kita untuk merenungkan dan memahami sesuatu yang tidak mungkin direnungkan dan dipahami. Dan berarti Allah memerintahkan kita untuk meyakini sesuatu yang tidak Allah jelaskan kepada kita, mengetahui Allah dari hal tersebut. Dan jika demikian, maka makna sifat Allah itu ma'lum, sudah diketahui, yang wajib diyakini. Adapun hakikat dan bentuk sifat, maka itu tidak kita ketahui dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Mazhab yang terkenal, ketika ditanya tentang firman Allah Ar-Rahman, yaitu Allah itu berada di atas arsy, bagaimanakah bentuk Allah itu berada di atas arsy? Apakah Allah itu jongkok, duduk, atau berdiri, atau bersila, atau yang lainnya? Maka dia mengatakan yang namanya berada di atas, ya berada di atas. Yang namanya berada di atas itu satu hal yang sudah diketahui. Namun bagaimanakah hakikat dan bentuknya? Kita tidak tahu. Oleh karena itu mengimani bahwasanya Allah berada di atas arsy itu sebuah kewajiban. Karena ini ada dalam Al-Qur'an. Bahkan di 7 tempat, di 7 ayat dalam Al-Qur'an Allah menetapkan bahwasanya dirinya berada di atas arsy. Dan bertanya tentang kesalahan bid'ah, karena para sahabat tidak pernah menanyakannya. Dan mereka adalah orang yang sangat semangat dalam ilmu. Seandainya itu manfaat, jadi itu manfaat, tentu mereka telah menanyakannya terlebih dahulu. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Malik tentang sifat Allah berada di atas arsy adalah sebuah faedah yang berlaku untuk semua sifat Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Malik adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah qatibatan seluruhnya. Maka siapa yang mengatakan bahasanya salah itu menyerahkan makna nama dan sifat Allah kepada Allah, dan siapa yang mengatakan bahasanya salah berkeyakinan bahasanya dalil-dalil yang memuat sifat adalah dalil mutasabih, yang Allah simpan ilmunya, yang dalilnya hanya Allah yang mengetahui maknanya, maka mereka telah berdusta atas nama salaf, karena perkataan salaf menyelisihi apa yang dikatakan oleh pembohong ini. Hadza muftan. Maka kaidah yang kedua mengatakan bahwa Ahlus Sunnah berkeyakinan mengimani lafaz, sifat dan makna sifat. Ahlus Sunnah mengimani kalau Allah punya sifat istiwa, yaitu berada di atas arsy, dan Ahlus Sunnah meyakini maknanya, yaitu yang dimaksud dengan Allah berada di atas arsy, Allah punya di atas arsy. Kesilapan. Yang namanya berada di atas itu sudah jelas. Maka ternyata dengan sifat Allah, maka Ahlus Sunnah mengimani dua hal. Mengimani lafaz sifat dan mengimani makna dari lafaz sifat. Dan ada yang ketiga, yaitu hakikat sifat. Nah, hakikat sifat itu diserahkan kepada Allah. Hakikat sifat itu diserahkan kepada Allah. Kita katakan wallahu a'lam. Gimana sih bentuk hakikat Allah berada di atas arsy? Gimana sih hakikat dan bentuk Allah kotak-kotak, lempeng-lempeng, atau bulat-bulat, atau seperti apa? Maka berkaitan dengan nama dan sifat Allah, maka Ahlussunnah mengimani dua hal dan menyerahkan satu hal, menyerahkan satu hal, yaitu menyerahkan hakikat sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah yang tahu. Dan perlu diketahui, ada orang yang punya anggapan bahasanya berkaitan dengan sifat Allah, Ahlussunnah cuma meyakini satu sifat. Dan sebagian orang beranggapan bahasanya salah besar itu berkeyakinan bahasanya salah, Ahlussunnah itu cuma berkaitan dengan nama dan sifat cuma meyakini satu hal, yaitu mengimani lafaz sifat. Sedangkan dua hal yang terakhir, makna dan hakikat sifat, diserahkan kepada Allah. Ini ada seperti orang yang beranggapan bahasanya akidah Ahlussunnah, akidah salaf shalih, berkaitan dengan nama dan sifat Allah cuma meyakini satu hal, yaitu meyakini lafaz sifat. Allah punya sifat istiwa, kita yakin. Apa maksud istiwa? Allah apa yang sifat itu dari lagi? Kalau makna sifat Allah dan kata dia Allah Allah. Ini ada orang yang keyakinan demikian. Itu anggapan bahasanya Ahlussunnah. Perangai bahasanya salah besar itu berkaitan dengan nama dan sifat Allah cuma meyakini satu hal saja, yaitu meyakini dan mengimani lafaz sifat. Nah ini yang paling tidak benar. Maka tadi dikatakan di pasal terakhir, ya, di poin yang kedua, siapa yang mengatakan bahasanya Ahlussunnah itu menyerahkan ya, makna sifat nama dan sifat Allah kepada Allah, maka dia telah berdusta. Kenapa? Demikian juga disampaikan di kaidah yang kedua ini, bahasanya Nusus sifat itu dari Al-Quran dan Sunnah, yang di sana memuat sifat Allah. Dari Al-Quran dan Sunnah yang memuat sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah dalil yang jelas maknanya dan bukan dalil yang mutasyabih menurut Ahlussunnah. Dengan Ahlul Kalam, Asy'ariyah dan yang lainnya beranggapan bahasanya dari nusus sifat, dari sifat itu adalah dalil yang mutasyabih, yang tidak jelas, yang sulit untuk dipahami maknanya. Dan Ahlussunnah berkeyakinan yang tiga, dari Quran dan Sunnah yang membahas tentang tentang sifat Allah, dari yang jelas dan jelas, Inna Allah Sami'ul Alim, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka yang namanya mengetahui itu sudah makhluk, sudah jelas. Melihat itu juga sudah jelas. Maka anggapan bahasanya dalil-dalil yang mematuhkan sifat Allah itu mutasyabih adalah anggapan yang tidak benar. Salafiyat Ahlussunnah menetapkan sifat Allah isbatan bila tamtsil, menetapkan sifat tanpa ada keyakinan bahwa sifat Allah serupa dengan makhluk. Maka mereka tidaklah menyamakan dan tidak menganggap sama sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, karena tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah, tidak ada yang sekufu dengan Allah, sebanding dengan Allah, dan sama dengan Allah. Karena menyamakan sifat Allah dengan makhluk dan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu sama dengan klaim mengetahui hakikat dan bentuk sifat Allah. Padahal hakikat dan bentuk sifat Allah itu majhulan sunnana, tidak kita ketahui. Siapa yang pernah melihat Allah sehingga dia tahu sifat Allah demikian dan demikian? Maka hakikat sifat Allah adalah satu hal yang tidak kita ketahui, sebagaimana sebagaimana bentuk zat Allah juga tidak kita ketahui. Gimana bentuk zat Allah? Tidak ada yang tahu. Dan jika orang tahu tahu hakikat bentuk sifat, pasti mengetahui diawali dengan mengetahui bentuk zat. Kita katakan manusia punya dua mata, dua alis, satu bibir, punya wajah, dua daun telinga. Kita bisa mengatakan bentuk daun telinganya demikian-demikian, bentuk matanya seperti ini. Ini tidak mungkin dikatakan kecuali orang yang telah mengetahui manusia. Kalau orang belum pernah melihat manusia dan belum pernah mengetahui zat manusia, maka dia tidak akan bisa, oh mata manusia bentuknya kayak gini, mulutnya manusia bentuknya kayak gini, telinganya manusia bentuknya kayak gini. Maka orang yang mengatakan bahasanya sifat Allah sama dengan sifat makhluk, maka ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang yang mengetahui hakikat dan bentuk sifat Allah. Karena mengatakan sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk, kita adalah turunan dari mengetahui bentuk dan hakikat sifat Allah. Dan mengetahui bentuk dan hakikat sifat Allah adalah turunan dari mengetahui bentuk dan hakikat zat Allah. Waktu bisa menggambarkan manusia adalah orang, setelah orang tersebut mengetahui, orang bisa menggambarkan bentuk telinga manusia setelah dia mengetahui dan melihat bagaimanakah bentuk telinga manusia. Dan orang itu tidak akan mengetahui bentuk dan telinga manusia kecuali orang yang telah mengetahui zat manusia itu sendiri. Li'ana ilma, karena mengetahui bentuk sifat itu konsekuensinya adalah mengetahui bentuk yang punya sifat. Sedangkan berkaitan dengan Allah, tidak ada satupun yang mengetahui bentuk zat Allah kecuali dia sendiri. Oleh karena itu Al-Sunnah punya kaidah, al-kalam fi sifat fa'un anil kalam fi dzat. Membahas tentang sifat Allah adalah derivat dan turunan dari membahas tentang zat Allah. Dengan kata lain, mengetahui sifat Allah, sifat Allah demikian-demikian, oh sifat Allah itu sama dengan sifat manusia, tangan Allah sama dengan tangan manusia, maka ini adalah turunan dari pengetahuan tentang zat Allah. Maka orang yang mengatakan oh sifat Allah sama dengan sifat makhluk, maka kita tanya dengan sebuah pertanyaan, kita bantah dengan kita tanya dengan sebuah pertanyaan, demikian zat Allah bagaimana zat makhluk? Kalau demikian zat Allah sama dengan zat makhluk, maka jika dia mengatakan ya, kita katakan kamu penyebab berhala. Kamu penyebab berhala. Jika dia katakan dan kamu bertakwa dengan banyak ayat di dalam diri Syekh walam yakulahu kufuwan ahad dan ayat-ayat yang lainnya, jika dia mengatakan dan Allah bisa dengan makhluk, kalau dia menjalankan semacam itu, maka kita katakan kalau kamu tahu dan Allah itu tidak dalam dalam makhluk, maka kok bisa-bisanya kamu katakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk? Kalau kamu katakan zat Allah itu tidak dalam dalam makhluk, maka konsekuensinya harusnya kamu katakan sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Fakama maka sebagaimana Allah memiliki zat yang tidak serupa dengan zat-zat makhluk, maka demikian telah Allah punya sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Jadi sekemisli syekh tidak ada satu pun yang bisa dengan Allah. Maka tidak ada satu pun yang mirip dengan Allah, tidak ada satu pun makhluk yang mirip dengan Allah, baik zatnya, baik pula sifat Allah ataupun perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dan mirip dengan zat Allah, dengan sifat Allah, dan dengan perbuatan perbuatan Allah. Satu-satunya kemiripan adalah kemiripan dalam nama sifat. Satu-satunya kemiripan antara makhluk dengan Allah itu adalah kemiripan dalam nama sifat. Allah punya sifat mendengar, manusia punya sifat benar. Allah punya sifat hidup, manusia juga punya sifat hidup. Namun cuma sekedar sama dalam nama. Gimana kan mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya makhluk? Gimana kan hidupnya Allah sama? Jauh berbeda dengan hidupnya makhluk. Maka satu-satunya kesamaan antara Allah dengan makhluk adalah kesamaan dalam nama. Maka kita berkewajiban untuk mengimani semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, karena tidak ada satupun yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah itu sendiri. Tidak ada satupun yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah itu sendiri. Maka sungguh aneh. Tidak ada orang yang mengatakan setelah Allah mengatakan bahasanya Allah itu marah, punya sifat marah, kemudian berinya seorang dengan lancangnya seorang makhluk mengatakan ya Allah engkau tidak punya sifat marah. Setelah Allah mengatakan dirinya punya sifat marah, itu dia katakan ya Allah engkau tidak punya sifat marah. Jadi maksud kamu marah itu adalah menghukum dan bukan marah. Maka itu ini adalah sebuah kelancangan yang sangat lancang. Kita katakan siapa yang bilang tentang Allah daripada, apakah kamu yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah? Bisa dikatakan kalau katakan Allah itu tidak punya sifat marah setelah Allah mengatakan bahasanya dirinya punya sifat marah, dan siapa yang lebih tahu, siapa yang lebih paham dan siapa yang lebih mengerti tentang sifat Allah dibandingkan Allah? Apakah kamu lebih tahu daripada Allah tentang dirinya? Kalau dia akan mengatakan tidak ada yang mengetahui, semua orang akan sepakat tidak ada yang lebih tahu tentang diri Allah kecuali itu sendiri. Jika demikian Allah mengatakan dirinya punya sifat marah, ya sudah. Allah mengatakan dirinya punya sifat marah, kalau kita ngeyel, ya Allah, aku tak punya sifat marah. Marah sifat sifat manusia, sifat makhluk. Allah sendiri mengatakan Allah punya sifat marah, kemudian kita protes. Maka ini sebuah kelancangan. Antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu ataukah Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui tentang dirinya dan tentang makhluk. Bahkan Allah lebih tahu tentang manusia daripada manusia itu sendiri. Allah lebih tahu mana yang manfaat untuk manusia daripada manusia itu sendiri. Betapa banyak manusia itu anggapan apa yang dilakukan itu manfaat untuk dirinya padahal itu tidak manfaat untuk dirinya. Orang itu jadi ahli hisab bisa pokok. Jadi emang beranggapan bahasa itu manfaat untuk diri ya. Bahasa itu sama sekali tidak manfaat untuk diri. Jadi beranggap itu manfaat untuk diri ya. Padahal itu tidak. Maka ini menunjukkan bahasanya saya selalu. Maka ini menunjukkan bahasanya Allah lebih tahu tentang manusia daripada manusia itu sendiri ya. Manusia melakukan maksiat timbul rasa diri. Saya jadi senang, jadi happy, nah, bisa gembira. Jadi dia beranggapan bahasa itu menunjukkan manfaat pada dirinya, bahasa itu menyesatkan dirinya. Maka manusia, maka Allah Subhanahu wa Taala lebih mengetahui hal yang manfaat untuk manusia daripada manusia itu sendiri terhadap dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Taala lebih sayang dengan badan manusia daripada yang punya badan, daripada manusia yang ketempatan badan itu dengan badannya sendiri. Maka Allah a'lam binafsihi wa bi ghairihi. Allah itu lebih tahu tentang dirinya daripada yang lainnya, dan Allah itu lebih tahu tentang yang lainnya daripada yang lainnya. Bi ghairihi sama dengan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa Taala lebih mengetahui tentang makhluk daripada makhluk itu sendiri terhadap dirinya. Orang yang pacaran beranggapan dia memberikan manfaat untuk dirinya. Wah, saya memberikan manfaat untuk diri saya sendiri. Saya bisa senang, senang cewek, macam-macam. Dia beranggapan dia memberikan manfaat untuk dirinya. Berdasarkan kesalahannya, padahal dengan senang cewek dia tambah makin bokeh. Waktunya habis, uangnya habis, pikirannya tidak terpecah. Maka benarlah Allah a'lam binafsihi wa bi ghairihi. Allah itu lebih paham tentang makhluknya daripada makhluknya itu sendiri terhadap dirinya sendiri. Kama yajibul iman. Demikian pula kita wajib mengimani semua sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada satupun makhluk setelah Allah. Karena tidak ada satupun setelah Allah yang lebih tahu tentang Allah dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia yang Allah berfirman tentang dirinya, wama yatiqu anil hawa, dan dia tidaklah bicara dengan dasar hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dia katakan kecuali wahyu yang dia dapatkan dari Allah. Fayalza, maka sebuah keniscayaan, sebuah kemestian, sebuah keharusan bagi setiap mukallaf, bagi setiap orang, bagi setiap muslim untuk mengimani semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan semua sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap orang punya kewajiban untuk mensucikan Allah Jalla wa'ala dari keyakinan bahasa sifat Allah serupa dengan sifat makhluk. Tidak ada keserupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk kecuali sekedar serupa dalam nama sifat. Oleh karena itu, siapa yang tidak menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia telah lancang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia merasa sok tahu dan merasa dirinya lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman taqaddama baina yaday Allahi wa rasulihi, maka siapa yang lancang terhadap Allah dan Rasulnya, wa tajarra'a dan lancang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau famin, famin takat dengan bayi yang diilah, maka di antara bentuk dan contoh lancang terhadap Allah dan Rasulnya dan lancang terhadap Allah secara khusus adalah meniadakan dari Allah, meniadakan sifat dari Allah, meniadakan dari Allah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Saya mengatakan saya ini, bahwa Allah itu punya tangan, ada orang yang potensi Allah yang tidak punya tangan. Yang dimaksudkan adalah kuasa dan nikmat. Maka siapa yang terbentuk lancang terhadap Allah adalah meniadakan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Padahal itu adalah sifat-sifat yang agung. Demikian pula meniadakan sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menolak sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya seakan-akan dia berkata kepada Allah, hadzallazi wasafta fi nafsika. Ya Allah, sifat yang ditetapkan untuk dirimu dan yang ditetapkan oleh Rasulmu untuk dirimu tidak cocok untukmu. Kenapa kau tidak cocok? Ya Allah, tidak cocok kalau kau punya sifat semacam ini. Karena sifat ini minan maksi, dan sifat yang jelek, jelek itu demikian. Yang tahu itu saya, dan supaya Allah tidak tahu. Kalau ada sifat yang jelek dan tidak pantas untuk dirimu, itu makna orang yang mengingkari sifat Allah. Ini hakikat orang yang mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kompas terhadap Allah. Ya Allah, ini sifat jelek ya Allah. Kenapa kau berikan untuk dirimu dan tetap untuk dirimu? Itu sifat jelek, jangan kau pakai. Itu yang pakai saya saja. Gimana sih kamu ini? Wah. Sifat jelek saya itu kalau kamu pakai. Kamu gak boleh punya sifat kayak gitu. Itu sifat yang jelek itu aku aja, manusia. Kamu jangan disebut sifatku ya Allah, ini sifat jelek. Tetapnya aku, kamu gak seperti itu. Oleh karena itu maka aku takwilkan, aku selewengkan sifat tersebut dan aku nihilkan dan kubawakan gantinya ya Allah. Dan itu adalah gantinya itu mintil koinapsi, ideku sendiri. Sebagaimana perkataan ahlu takwil, orang yang suka merubah-ubah, menjelaskan makna dari sifat-sifat Allah. Bagian mereka, salah seorang mereka bersair wa kullu nafsin, semua nafs yang mengandung sifat awhamat tasbih, dan sifat tersebut, nafs tersebut, dalil tersebut menyebabkan orang beranggapan kalau Allah serupa dengan makhluknya. Awih, maka selawengkan maknanya. Kalau minimal, kalau tidak, awih, serahkan makna sifat tersebut kepada Allah. Wawam tanzila, dan dalam engkau berkeinginan untuk mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Maka orang yang punya kaidah semua sifat yang semua nas yang memuat sifat Allah, maka cuma ada dua pilihan. Yang pertama ditakwil, artinya diselewengkan maknanya. Jadi maksud dengan tangan adalah kekuasaan. Ini takwil, penyelewengan terhadap makna kita. Kalau tidak, takwil, serahkan. Kalau ahlu sunnah, yang diserahkan kepada Allah adalah hakikat dan bentuk sifat. Maka orang yang mengatakan serahkan makna sifat kepada Allah, maka kamu imani saja lafaz sifat. Makna sifat jangan kau iman, serahkan kepada Allah. Artinya berkaitan dengan tangan Allah, maka berimanlah kalau Allah punya tangan. Dan apa yang dimaksud tangan? Katakanlah wallahu a'lam. Saya tidak tahu, hanya Allah yang tahu apa yang dimaksud dengan tangan. Maka ini bukan ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah berkaitan dengan sifat Allah mengimani dua hal, mengimani nama sifat dan mengimani makna dari nama sifat. Sedangkan orang yang tidak cukup dengan mengimani dan sedangkan al-sunnah mengimani dua hal, dan yang satu hal yaitu hakikat sifat diserahkan kepada Allah. Maka orang yang tidak merasa cukup untuk menyerahkan kepada Allah satu hal saja, yaitu hakikat sifat, namun mereka tambahkan dengan makna sifat, yang disebut dengan aliran mufawwidah, orang yang menyerahkan, yaitu menyerahkan makna sifat dan hakikat sifat. Dan ini bukan ahlu sunnah, karena ahlu sunnah itu cuma menyerahkan kepada Allah tafuhan fase, yaitu hakikat sifat. Maka kalau ahlu sunnah berkaitan dengan sifat Allah, mengimani dua hal, mengimani nama sifat dan makna dari nama sifat. Sedangkan mufawidah berkaitan dengan nama dan sifat Allah cuma mengimani satu hal yang saja, yaitu mengimani nama sifat. Maka beda mufawidah bukan ahlu sunnah, dan ahlu sunnah bukan mufawidah. Kemudian yang keempat, belum ya. Maka orang yang mengingkari sebagian sifat Allah, dengan bahasa lain mereka sebenarnya berkata kepada Allah, ya Allah, fala arti, aku tidak mau merujuk kitabmu, aku tidak mau merujuk sunnah nabimu dalam masalah sifat-sifatmu. Karena terdapat dalam Al-Quran, kitabmu dan sunnah nabimu terdapat banyak dalil yang menyebabkan orang beranggapan kalau sifatmu serupa dengan sifat makhluk. Wa innama arji, ya Allah, yang jadi rujukan, yang jadi referensiku berkaitan dengan nama dan sifatmu itu bukan Quran dan bukan sunnah Nabi. Namun yang kujadikan sebagai referensi pokok adalah kaidah ahlul kalam dan perkataan aliran Jahmiyah, Mu'tazilah dan As'ariyah atau Maturidiyah. Kutinggalkan kitab dan sunnah Nabimu dan aku pilih penjelasan para ahli filsafat dan penjelasan Jahmiyah dan yang lainnya berkaitan dengan nama dan sifatmu. Satu kelancangan yang sangat luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah tidak jadikan rujukan, omongan orang jadikan tolak ukur dan parameter. Fahal yakunu ya ibadallah, maka wahai hamba-hamba Allah, apakah orang yang kayak gini ini mukminun billah, benar-benar beriman pada Allah, kitabnya dan sunnah rasulnya? Apakah orang yang semacam ini, orang yang lancar semacam ini, bisa kita katakan orang yang mengagungkan Allah? Maksudnya ibadah Allah, hadap buktan al-Azim, ini adalah kebohongan yang sangat besar. Maka kaidah yang ketiga intinya, ahlu sunnah mengimani nama sifat dan makna dari nama sifat. Sedangkan yang diserahkan kepada Allah menurut ahlu sunnah adalah hakikat dan bentuk sifat. Oleh karena itu ahlu sunnah berbeda dengan mufawidah, karena mufawidah cuma mengimani satu hal saja, yaitu nama sifat. Dan kalau mufawidah menyerahkan dua hal berkaitan dengan sifat Allah, yaitu makna sifat dan hakikat sifat. Maka mufawidah bukan ahlu sunnah dan ahlu sunnah bukan mufawidah. Maka kaidah yang ketiga adalah ahlu sunnah menetapkan sifat tanpa tamtsil. Sifat ditetapkan, namun bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian yang keempat, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat untuk Allah, yaitu sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, atau sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya untuk dirinya. Namun dalam keyakinan ahlu sunnah, sifat-sifat Allah ini adalah sifat yang dalam bentuk yaliku yang cocok dengan keagungan Allah, yang sifat-sifat Allah ini tidaklah serupa dengan makhluknya. maka mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat kekurangan, wal uyub, dan sifat kekurangan. Tanzihan, mereka sucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Namun keinginan ini, yaitu mensucikan Allah sehingga tidak serupa dengan makhluk, layuf bibihim ilah, tidak mengantarkan mereka kepada jurang taktil. Dengan mengotak-atik makna sifat ataupun bahkan menyelewengkan lafaz sifat dari makna aslinya dengan alasan mensucikan Allah dengan mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Oleh karena itu mazhab Ahlussunnah dalam masalah ini adalah pertengahan antara kubu tasybih yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk dan kubu ta'til yang mengingkari semua sifat-sifat Allah dengan tujuan agar Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka mereka menjauhi taktil pengingkaran terhadap sifat ketika mereka mensucikan Allah, dalam rangka mensucikan Allah, dan mereka menjauhi tasybih menyerupakan Allah dengan makhluk pada saat menetapkan sifat. Maka kaidah ketiga dan kaidah yang keempat ini dengan bahasa singkat. Kaidah yang ketiga dan kaidah yang keempat itu kalau disingkat adalah kaidah Ahlussunnah tentang masalah nama dan sifat Allah adalah isbatun bila tasybihin, tanzihun bila ta'dilin. Isbatun bila tamtsilan atau tasybihan, ini kaidah yang ketiga tadi. Sedangkan kaidah yang keempat, ta'tilun tanzihun bila ta'tilin. Maka Ahlussunnah punya dua kaidah, yaitu isbatun bila tamtsilan. Kita tetapkan, kita terima semua sifat yang Allah tetapkan sendirinya. Namun sama sekali menempatkan sifat tersebut tidak menyebabkan kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita katakan beda Allah dengan makhluknya. Samanya cuma sama nama sifat saja. Menghakikat itu dia. Maka dengan itu maka Ahlussunnah dan sifatnya Allah dan sifat yang layak dan sifat bagi Allah. Maka dengan hal itu maka Ahlussunnah menerapkan prinsip isbat bila tamtsil, menetapkan sifat namun tidak menjumpakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Saya tidak mengatakan Allah mendengar sebagaimana mendengarnya makhluk, melihat sebagaimana melihatnya makhluk, punya tangan sebagaimana tangannya makhluk. Dan kaidah yang kedua, ini disebutkan kaidah yang keempat, tanzihun bila ta'dilin. Tanzih, kita sucikan Allah. Dari apa? Kita sucikan Allah dari serupa dengan makhluk. Namun semangat Ahlussunnah untuk mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk tidak mendorong Ahlussunnah untuk ta'dil, untuk mengingkari sifat. Tidak sebagai makna al-ta'dil. Orang-orang yang mengingkari sifat, kenapa ada orang Islam yang mengingkari sifat? Padahal mengingkari sifat adalah sebuah kelandang sebagaimana tadi kalau kita singgung. Jawabannya adalah karena niat mereka sebenarnya adalah mau mensucikan Allah, namun mereka salah jalan. Mereka kira bahasanya mensucikan Allah dan kesempatan dengan makhluk itu syaratnya harus dengan mengingkari sifat. Karena mereka lihat kok sifatnya sama dengan makhluk. Makhluk mendengar, Allah mendengar. Makhluk hidup, Allah hidup. Maka Allah tidak usah hidup. Maka Allah tidak hidup. Sebagai orang tidak mendengar, tidak melihat, dan sebagainya. Maka kita sucikan Allah dari segala sifat kekurangan, Di antaranya adalah keserupaan dengan makhluk, namun semangat ini, keinginan ini tidak mendorong kita untuk mengingkari sifat. Dan orang yang mengingkari sifat, itu sebenarnya menyerupakan Allah, namun menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Maka tamsil itu dua macam. Menyerupakan Allah itu ada dua macam. Pertama itu menyerupakan Allah dengan makhluk yang ada, dan yang kedua adalah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Maka orang mengatakan, orang yang mengingkari sifat, mereka mengatakan Allah itu tidak hidup, Allah itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak tidak mengetahui, tidak punya kuasa, tidak punya sayang, tidak punya marah, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak semua. Maka jadilah Allah sesuatu yang tidak ada kecuali dalam alam imajinasi. Ada satu zat yang ada, non hidupnya tidak, mendengar tidak, melihat tidak, tahu juga tidak, punya ilmu juga tidak, punya kuasa juga tidak, sayang tidak, maaf tidak, semua tidak semua. Maka itu tidak akan bakalan ada di alam nyata. Oh, ada, iya benar ada di alam khayal. Ya, khayal. Itulah dampak orang yang mengingkari sifat Allah. Dampak orang yang mengingkari sifat Allah adalah menjumpakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada di alam nyata, dan sesuatu yang ada namun hanya ada di dunia khayal manusia. Gimana mungkin ada satu katanya zat yang ada, hidup tidak, mendengar tidak, melihat tidak, tidak mendengar, tidak melihat, tidak hidup, tidak ini, tidak itu, dan tidak semua, tidak semua. Maka itu tidak ada kecuali di alam imajinasi. Maka jadilah Allah serupa dengan sesuatu yang tidak ada. Oleh karena itu, maka sebagian ulama mengatakan, siapa yang menyembah? Orang yang menyumpahkan Allah dengan makhluk, pada hakikatnya dia menyembah berhala. Dan orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, pada hakikatnya adalah menyembah sesuatu yang tidak ada. Al-mu'tilu ya'budu sunaman, wal-mu'tilu ya'budu adaman. Orang yang menetapkan sifat Allah, Allah Allah hidup bagaimana hidupnya manusia, mendengar bagaimana mendengarnya manusia, melihat bagaimana melihatnya manusia, mengetahui bagaimana mengetahuinya manusia, paham bagaimana memahami manusia, melihat bagaimana melihat manusia. Oh ini siapa yang disembah? Manusia. Yang disembah apa? Manusia. Hidupnya seperti hidupnya manusia, mendengar bagaimana mendengarnya manusia, melihat bagaimana melihatnya manusia, sayangnya bagaimana sayang manusia, marahnya sebagaimana marah manusia, tangannya sebagaimana tangan manusia, jarinya sebagaimana jari manusia, jarinya sebagaimana wajah manusia. Apa yang disembah? Manusia. Maka orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, pada dekatnya dia menyembah berhala, pada dekatnya dia menyembah manusia, menyembah makhluk. Dan siapa ya mengingkari sifat Allah, maka pada hakikatnya Tuhan yang jadi sembahnya adalah sesuatu yang tidak ada. Maka dia ingkari semua sifat. Padahal syarat sesuatu itu ada di alam nyata, minimal punya satu sifat, yaitu sifat ada itu sendiri. Nah kalau ada orang yang mengingkari semua sifat Allah termasuk sifat ada, bayangkan, berarti apa yang disembah? Tidak. Kalau sesuatu itu memang benar-benar ada di alam nyata, maka minimal punya satu sifat minimal. Dan itu juga tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada satu benda di alam nyata cuma punya satu sifat, yaitu sifat ada. Tidak ada. mesti lebih dari sekedar sebab ada. Nah, kok ada orang yang menaikkan semua sifat Allah termasuk sifat ada itu sendiri? Kalau demikian, kalau Allah tidak punya sifat ada, terus Allah itu apa? Ya tidak ada. Maka pada hasil ini yang tidak sebab adalah kita tidak sebab adalah tidak ada. Dan yang kelima, metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam sifat yang mereka tetapkan untuk Allah dan sifat kekurangan yang mereka tiadakan dari Allah adalah mengikuti metode Quran dan Sunnah. Apa itu metode Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan masalah menetapkan sifat dan meniadakan sifat? Global dalam meniadakan sifat dan rinci dalam menetapkan sifat. Ini yang kelima, yaitu Al-Sunnah menetapkan sifat secara rinci dan detail dan menyadarkan sifat kebukan bagi Allah secara detail, tidak detail-detail, tidak rinci-rinci. Ini sama persis dengan firman Allah, laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satu pun makhluk yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dia ketika Allah meniadakan sifat keburukan, maka Allah ajmal, Allah cuma global saja ketika meniadakan sifat. Itu tetap global. Allah katakan tidak ada satu pun makhluk serupa dengan Allah, global. Allah tidak mengatakan tidak ada makhluk yang mendengar bagaimana mendengarnya Allah, melihat dan melihat melihatnya Allah. Tidak ada makhluk yang punya tangan bagaimana melihat Allah dan mendengarnya. Cuma Allah singkat saja, kan? Tidak ada satu makhluk yang cepat global. Namun wafatullah Allah merinci dalam sifat. Allah memberikan rincian ketika Allah menetapkan. Allah sebutkan Allah mendengar, Allah melihat. Allah tidak mengatakan Allah memiliki semua sifat sempurna, kan? Itu juga global juga. Namun kalau untuk masalah menetapkan sifat, langsung disebut sifat sempurna itu apa? Mendengar, melihat, mengetahui, dan seterusnya. Allah tidak mengatakan dan miliknya langsung semua sifat sempurna. Ya, itu semua ayat semacam itu. Walillahi al-hamdu. Namun banyak ayat Allah memberikan rincian nama yang sampai kita apa, Maha mendengar, Maha melihat, Maha kuat dan seterusnya. Kali detail secara umum maksimalnya adalah detail. Dan banyak sedangkan dalam sifat yang Allah tiadakan maka global dan sedikit, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang kufu dengan Allah. Global. Kalau ada yang dirinci, maka sedikit. Allah tidak lapak kudus sinan wala nau, tidak nampak, tidak tidur. Allah tidak capek, Allah tidak mati. Wa tawakkal ala al-hayy alladzi la yamut, tawakkal kepada Zat yang hidup dan tidak mati. Maka cuma sedikit saja. Kita jumpa dalam ayat kalau jadi ini bertolak belakang dengan ya, Ahlul Kalam. Ahlul Kalam itu rinci dalam nafi, rinci dalam meniadakan sifat. Rinci. Dalam isbat itu global. Mereka mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak mengetahui, Allah tidak marah, Allah tidak ini. Tidak semua. Itu satu lembar. Tidak semua isbatnya, namun dia adalah zat yang kita. Isbatnya cuma satu kalimat. Allah adalah zat yang kita. Akan tapi Allah itu tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah itu tidak ini, tidak itu, tidak. Sampai satu lembar bolak-balik tidak semua. Isbatnya cuma dia adalah zat yang kita. Maka ini tidak ini tidak sejalan dengan cara Al-Quran. Berikutnya, akan tapi semua sifat yang Allah tiadakan, maka sifat yang Allah tiadakan tersebut memuat penetapan sifat sempurna. Maka sifat yang Allah tiadakan bukan murni meniadakan, karena peniadaan murni itu bukanlah pujian. Karena itu adalah cuma sekedar tidak ada, murni tidak ada. Dan tidak ada itu bukanlah termasuk sesuatu yang ada di alam nyata. Contohnya, bahasanya sifat yang Allah tiadakan itu memuat penetapan sifat sempurna. Allah tidak zalim, Rabbmu tidak menzalimi seorang. Artinya apa? Karena dia adalah yang maha sempurna keadilan. Dan tidaklah memberatkan bagi Allah menjaga langit dan bumi, karena sempurna kuasanya dan kekuatan Allah. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur, karena Allah memiliki hidup yang sempurna. Dan Allah adalah payung yang mengurusi diri dan seluruh makhluknya. Kalau dia tidur, gimana yang diurusi? Bahkan demikian pula, dan demikian seterusnya, semua sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, maka itu memuat penetapan kebalikan dari sifat yang ditiadakan tersebut, yaitu memuat sifat sempurna dan sifat keagungan. Demikian kita mohon kepada Allah agar diberi ilmu tentang agamanya dan beramal untuk mentaatinya dan mengetahui kebenaran tentang mengamalkannya. Maka ada sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan ada sifat yang Allah tiadakan untuk dirinya. Allah tiadakan dari dirinya sifat ngantuk, sifat tidur, sifat zalim. Allah tiadakan dari dirinya sifat capek. Namun ketika Allah meniadakan dirinya dari satu sifat, itu tidak murni cuma peniadaan, namun maksudnya itu memuat sifat sempurna yang menjadi kebalikannya. Allah itu tidak boleh karena dia dalam zat yang sama abadi. Allah itu zat yang tidak tidur dan ngantuk karena dia dalam zat yang hidupnya sempurna. Allah tidak capek karena dia dalam zat yang maha kuasa dan seterusnya. Karena peniadaan semata itu bukan pujian. Sampai ditetapkan kebalikannya. Tadi Pak Ulam mencontohkan ada kalimat misalnya, tembok itu tidak zalim. Pujian ini kepada tembok. Tembok itu masya Allah tidak pernah menzalimi seorang. Nah, kalau ada orang yang jendol juga pada orangnya, bukan ya kemudian tembok ini ngambil orang, kemudian tembok kok dulu gagal orangnya, jalan tak lihat-lihat nampak tembok jendol. Maka tembok enggak ada satupun. Maka tembok itu sama Allah tak pernah menggolimi satupun manusia. Pujian? Pujian? Tidak. Masya Allah saya punya teman ya. Masya Allah saya ini tidak pernah kusir sama sekali. Tidak pernah ganggu sama sekali. Kok bisa? Gimana mau ganggu yang lain? Mau dia usri, sakit-sakitan tiba-tiba diusir juga diusir, dibalas diusir sama temannya dia nanti sakit bisa berbulan-bulan karena terkeng kayak gitu. Maka karena orang itu terkeng, usri, sakit-sakitan gak pernah dolin sama teman, gak pernah usir dan ganggu temannya. Pujian? Bukan pujian. Masya Allah, dia itu hebat, bapak, kuat, pintar gula. Tidak pernah gantungnya. Jagoan. Masya Allah, tidak pernah jago temannya. Itu apa? Pujian. Maka semata-mata peniadaan itu bukan ketimbang pujian sampai ditetapkan kebalikannya. Tidak boleh. Kenapa tidak zalim? Bisa berbuat adil atau tidak? Tembok. Tembok itu tidak zalim. Bisa berbuat adil. Itu bisa berbuat adil. Maka tidak pujian. Maka bukan pujian. Oh dia tidak zalim. Kenapa? Kalau dia adalah orang yang sangat adil. Maka siapa ini? Masya Allah. Dia tidak kenal zalim. Kenapa? Dia tidak mau menzalimi orang lain bukan kita. Karena dia adalah seorang yang adil, yang tidak mau menyakiti orang, yang tidak pernah menyakiti kita sendiri. Mungkin kita katakan oleh karena itu maka sifat yang Allah tiadakan dari dirinya itu memuat sifat sempurna yang jadi kebalikannya. Demikian kita baca. Jadi ini Rasulullah ala akhirnya Muhammad ibu ala alihi wassalam wa'alaikum. Apa hukum pajak? Memungut pajak dan apakah hukum biaya dan cukai? Pertama, tidak semua pajak haram. Ada tiga jenis pajak ya, atau yang kita sebut dengan pajak, namun itu hal. Pertama, biaya dan cukai, pajak dalam bentuk biaya dan cukai untuk barang-barang yang datang dari uang pasir. Ini halal, ini boleh. Biaya dan cukai untuk barang-barang yang berasal dari negeri orang kafir, ini boleh. Bahkan ini sunnah umat. Biaya dan cukai untuk negeri yang untuk barang-barang yang berasal dari negeri orang kafir di masa Khalifah Umar disebut ausu. Yang artinya 1/10. Karena pajaknya adalah 1/10. 1/10 dari nilai jual barang tersebut. Datang dari Romawi atau Persia, akhirnya 10 juta kerjanya 10 juta itu diminta oleh Khalifah Umar untuk diambil pajaknya 1 juta sendiri. Yang tidak boleh adalah biaya dan cukai untuk barang-barang yang datang dari negeri kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita sebut pajak, namun ini ada tidak terlarang adalah pajak yaitu untuk kepentingan pengguna pajak, pembayaran pajak. Misalnya ini, anggap saja misalnya tol itu milik pemerintah, ada jalan milik pemerintah. Lalu orang mau masuk tol, disuruh pajak. Kalau kamu mau pakai tol, pajaknya sekian. Kalau mobilmu bentuknya seperti ini, maka sekian. Kenapa uang ini? Ini untuk merawat tol yang kamu pakai. Untuk merawat dan berbagai hal berkaitan dengan keperluan tol. Maka ini pajaknya boleh. Jadi tidak disebut pajak. Ini adalah kalau mau ya, kalau mau dikatakan pajak ya pajak yang boleh. Ini pajak yang kedua yang boleh. Yang ketiga, ketika kas negara kosong, ketika kas negara kosong, pemerintah boleh mengambil pajak. Ya, pemerintah boleh kalau mengambil pajak. Namun sementara, untuk karena ini kegiatan penggelaran pemerintahan dan kenegaraan butuh biaya. Ini tidak ada. Ekspornya bangkrut semua. Tidak ada yang ini, tidak ada kas negara isinya. Ini pada negara punya banyak pegawai, pegawai-pegawai negeri. Mau dikasih makan apa ini? Kok kosong? Tidak ada perjalanan satu pun. Maka Allah mengatakan pada saat itu pemerintah boleh mengambil pajak dari orang-orang kaya, ya. Dari orang-orang kaya ambil pajaknya untuk isi kas negara. Maka ini ada tiga jenis pajak yang diperbolehkan. Nah, tiga jenis pajak yang diperbolehkan. Nah, kalau yang tidak semacam ini, nah ini yang telah pajak bumi dan bangunan. Misalnya pajak bumi tanah sama sendiri dipajaki. Atau ini biar cukai dari negeri kaum muslimin. Nah, ini juga ada. Maka tidak benar anggapan sebagai orang bahasanya semua pajak telah. Ada pajak yang tidak telah. Apa hukum masalah dari pajak biar menunjukkan yang bisa bekerja di bidang tertentu? Ya, kalau dia bekerja di bagian yang haram, ya tidak boleh. Kalau dia bekerja di bagian yang haram, ya tidak boleh. Nah, jika dia bekerja di bagian yang halal, suka yang halal, kalau ada, kalau ada, misalnya dia bagian bagian cukai barang-barang impor dari Eropa, itu nggak apa-apa. Bagaimana dengan masa yang mengalami setelah melewati masa itu dengan belia atau apakah batasan belia di sini? Perempuan itu tidak boleh belia itu di masa idah ketika masa idah ini adalah idah karena wafat. Namun kalau idah karena cerai, maka dia tetap belia. Kalau idahnya ada karena wafat, ditinggal mati oleh suaminya, maka di samping beridah menunggu, tidak boleh menikah selama 4 bulan 10 hari, maka juga tidak boleh berhias dan keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Dan ini hukumnya wajib. Tidak boleh berhias, berpapung-papung dan lainnya selama 4 bulan 10 hari. Ini hukumnya wajib. Apa batasan pria di sini? Semua bentuk perhiasan, wangian tidak boleh digunakan. Bagaimana kalau sedekap saat telah? Karena ada beberapa orang yang telah sedekap sampai telapak tangan menyentuh siku. Sedekap apa meletakkan tangan pada saat telah itu sampai ke sa'id, sampai ke harta, tidak sampai sedekah dan sampai siku. Maka ini jika saya yang meletakkan tangan dalam keadaan sampai siku, maka ini satu hari tidak benar, satu hari kurang tepat, meskipun ini tidak membatalkan sholat. Hadis yang mengatakan seorang hamba boleh diletakkan di kuburnya, maka para pengiringnya dan para pengiring sudah pergi meninggalkannya, maka dia bisa mendengar suara sandal mereka, kemudian datang padanya dua malaikat. Apakah orang yang mati tidak dikubur maka rohnya masih bersayangan? Tidak. Orang yang mati dan tidak dikubur kayak orang Hindu diletakkan di bawah pohon. Apa ada? Di Hindu di Malaysia. Atau seperti orang toraja, orang mati ditaruh di atas gua, jadi tidak dikubur, maka tetap berlaku umurnya apa yang dialami oleh semua orang yang mati. Adapun istilah kubur dan disebutlah alam ini dengan alam kubur adalah mimbabil ghalib, dan karena umumnya orang mati itu dikubur. Dan mengubur, dan ketika orang mati itu dikubur, itu adalah fitrah manusia. Dan ini adalah syariat setiap masa ada. Ketika dua orang anak ada yang berumur-umur, gimana yang tidak tahu? Dikubur, maka sejak masa ada model orang mati ya dikubur. Kalau tidak dikubur, itu nyeleneh dari aturan yang ada. Karena adalah aturan manusia setiap masa manusia. Jika ada orang mati, pertama kali di bumi ini langsung dikubur. Oleh karena itu, maka sebesar di sila alam kubur dan kubur, maka ini adalah mimbar berwari. Karena umumnya manusia itu dikubur. Bukan berarti kalau tidak dikubur, bukan tanya kan. hubungan antara adik ipar wanita dengan kakak ipar laki-laki. Apakah kakak ipar termasuk laki-laki ajnabi non mahram pada umumnya? Iya. Kakak ipar itu adalah orang lain dan mahram bukan apa-apa. Maka sama proses dengan orang lain, tidak boleh jatuh tangan, tidak boleh berduaan, tidak boleh boncengan, motor dan yang lain. Ada pertanyaan yang cuma ditanyakan, ada orang bersumpah namun cuma sumpah tak, tidak ada sesuatu di belakangnya. Sumpah dek, keren banget maksudnya. Maka Allah Allah apa apakah ini termasuk sumpah? Namun kalau kita lihat di sumpah, dia mana sumpah yang akhir itu adalah sumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia sumpah yang akhir, sumpah yang tak. Saya baca di terjemah Sarahiyah Al-Qalihin hadis ke-150-an. Sosimin mengatakan negara yang paling besar aktivitas suap menyuapnya adalah negara Indonesia. Apakah ini benar perkataan dia atau salah terjemahan atau tambahan penerjemah? Allah Allah. Perlu dicek lagi. Hadis ke-150-an. Perlu dicek. Tapi seandainya perkataan tersebut ya benar juga. Apa setiap orang yang mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut harus berserah atas beliau? Demikian berkata sebagai ulama. Wajib hukumnya untuk berserah setiap kali mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendapat ini dipastikan oleh Al-Albani. Nah, cuma ulama mengatakan tidak wajib. Ya, cuma ulama mengatakan ketika mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan untuk bersolawat. Namun tidak sampai sejam wajib. Apa hukum memakai kopiah atau peci baik di dalam atau di luar solat? Tentang masalah kopiah atau peci di dalam solat, pernah kita singgung dalam majelis ini mungkin pertemuan yang lewat atau sebelumnya. Minggu yang kemarin atau kemarin yang lagi, jadi kita pendapat yang paling kuat dan pendapat yang mau disebut ini secara konteks, maksudnya apakah dianjurkan untuk berpeci di dalam sholat? Tergantung. Apakah di satu, kalau di satu tempat berpeci dan berkopi itu adalah sebuah kelengkapan berpakaian, kalau dia sempurna pakaian terutama kalau untuk ibadah yang dia berpeci, maka dianjurkan. Kalau masuk berarti termasuk pakaian zina yang Allah perintahkan di surah Al-A'raf. Ya innahu khudu zina takum hingga kuli masjid. Wahai manusia, pakaian pakaian perhiasan kalian. Ketika kalian ke masjid, kalian akan mengucapkan sholat. Nah, jika di tempat tersebut itu tidak dijadikan sebagai pakaian, kelengkapan pakaian, maka tidak ada anjuran. Saya pernah menemukan perkataan tidak ada salat tanpa Al-Fatihah. Apa berarti jika kita masbuk sedangkan imam rukuk dan kita belum sempat baca Al-Fatihah, kita tidak mendapatkan satu rakaat? Katanya demikian pendapat sebagai ulama. Demikian pendapat sebagai ulama. Segala maksud pendapat orang yang dapat rukuk makmum masbuk dapat hukumnya imam, maka dia tidak mendapatkan rakaat itu. Dan ini pendapat Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Dan di antara ulama mu'asirin yang memilih pendapatnya adalah Mukbil bin Hadi al-Wali. Tidak terhitung mendapatkan hukum. Nah, maka dia ikut hukum bersama imam, namun jangan menganggap dapat satu rakaat. Namun kalau ini misalnya rakaat pertama, dia merasakan kamu kehilangan rakaat pertama. Nah, nanti setelah selesai sholat nanti tambahin satu rakaat lagi, karena belum dapatkan satu rakaat di awal. Ada lagi jumhurul fuqaha, jumhurul fuqaha mayoritas para ahli fikih mengatakan kata rukuk itu dapat dapat rakaat. Di antaranya seperti mana ahli mushaf fikih al-qul dan yang lainnya. Jadi apa keadaan di atas ulama mu'adzirin, ulama sekarang yang memulih pendapat ini ya, Muhammad Muslim ini Salam Muqtih, Muqtih, Muqtih, Muqtih, Muqtih, Muqtih, Muqtih, dan juga ada Al-Bani, dan juga punya bahasan yang bagus dan bantahan yang menarik untuk pendapat yang mengatakan tidak dapat kumpul, tidak dapat kumpul di istilah sahih jenis yang kelima. Kasihnya Allah Ta'ala alam pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhurul fuqaha dengan tetap menghormati yang memberi pendapat yang bukhari. Jika menjadi makmum masuk setelah niat dan takbiratul ihram, perlu bersikap dulu atau langsung mengikuti gerakan imam. Jika gerakan imam itu sujud atau yang lainnya, maka ketika kita masuk, kita niat sehingga takbiratul ihram tanpa sedekap, kemudian kita mengikuti gerakan imam, maka tidak perlu bersedekap, karena sedekap itu disarankan untuk membaca Al-Fatihah dan yang lainnya, dan di sini kita tidak punya niatan untuk membaca Al-Fatihah dan yang lainnya. Pertanyaan tentang masalah aliran dan pemahamannya ada di sekitar masyarakat kita. Kalau mau ditanyakan jangan di tempat umum, pas masalahnya. Apakah benar ada sifat bagi Nabi Siddiq, Tabligh dan lainnya? Apakah ada dalilnya? Sifat tentang Nabi itu semua sifat yang sempurna. Nabi itu jujur, Nabi itu amanah, menyampaikan semua gak ada yang disembunyikan dan seterusnya. Tapi membatasi sifat yang ada untuk Nabi itu cuma empat. Nah ini yang bermasalah. Apa dari berarti bukan sifat wajib untuk Nabi menjauhi zina, menjauhi ini, menjauhi kompor dan yang lain-lain, tidak masalah. Maka ini yang bermasalah. Apa pun jual beli kucing terdapat sebuah hadis di dalam riwayat Muslim dan juga tidak di bulan Muharram, Nabi SAW melarang jual beli kucing. Meskipun hadis riwayat Muslim ini sebagai ulama mempermasalahkan, membicarakan statusnya. Namun ya lebih tepat dan hati-hati setelah apa yang ada di riwayat Muslim kita tetap saja kita lakukan. Apakah mengiyakan ajakan teman dalam acara makan-makan, dalam acara ulang tahun dilarang walau kita tidak ikut mengucapkan selamat? Nah, jika acara makan-makan tersebut ada dalam rangka ulang tahun, ya maka jangan mendatanginya. Meskipun kita cuma ikut makan saja. Bahkan kalau kita cuma datang dan ikut makan, ini tambah gerusulah orang yang mudah. Mau makan aja, mau mengucapkan selamat saya. Nenek dan kakek bercerai, kemudian nikah lagi. Apakah anak dari kakek dengan istrinya yang baru mahram untuk anak dari istri yang pertama? Maka jika yang perlu dilihat ini, jika statusnya adalah anak itu yang kedua itu adalah statusnya satu ayah bidang ibu dengan anak-anak dari istri yang pertama, maka mahram. Karena di antara hal yang mahram, karena di antara mahram adalah saudara. Di antara mahram adalah saudara. Boleh jadi saudara kandung ayah ibunya sama, atau saudara bapak, atau saudara seibu. Semuanya saudara kandung, saudara ayah dan seibu semuanya mahram. Maka kalau, tapi kalau ini cucu dengan cucu, maka cucu dengan cucu statusnya apa? Sepupu ya. Maka cucu dengan cucu, maka statusnya sepupu dan sepupu bukan. Tapi misalnya, ini anak si kakak ini dari istri pertama dengan cucu kakak ini dari istri yang kedua, maka ini statusnya apa? Keponakan. Statusnya keponakan. Keponakan mahram. Mahram atau tidak? Mahram. Ini maka mahram. Saya keponakan dari saudara seayah dan seibu, keponakan dari seibu, ataupun keponakan dari saudara seibu. Semuanya mahram. Kemana? Kakek tiri apakah mahram? Kakek tiri apakah mahram? Bisa punya nenek, ya. Kemudian nenek nikah lagi, maka suami nenek saya ini kan bukan kakek saya, karena kakek saya yang asli bukan dia. Berarti kakek tiri, mungkin ini yang dimaksudkan. Sebenarnya mahram. Apakah mahram sebenarnya? Karena statusnya bagaimana suami atau istri ayah si putih itu mahal, maka kakak tiri juga maka bapak tiri itu mahal. Demikian juga kakak tiri. Atau hukum pensional bagaimana disikuit aslinya apa? Aslinya halal, maksudnya halal. Ini tidak termasuk dengan tidak termasuk gaji buta. Kalau gaji buta, orang dapat gaji tak tepat dan tidak kerja hukumnya haram. Karena gaji ini diberikan pada orang yang melakukan kerjaan ini, namun dia tidak melakukan. Jadi diberi anak untuk kerja ini dan dia diberi gaji sekian untuk kerja ini dan dia tidak menjalankan, maka haram. Maka pensiunan, uang pensiunan tidak termasuk gaji buta. Lupa kita pensiunan itu termasuk dalam hadiah pemerintah. Maksudnya dalam bab hadiah. Ya, bagaimana para khalifah itu memberikan hadiah, memberikan hadiah kepada para sahabat, para khalifah kasih hadiah kepada ahli nafkah untuk para sahabat yang ahli ibadah, para istri Nabi dan tidak kerja apa-apa. Maka pada asalnya adalah halal, statusnya dia dan bukan gaji buta. Tidak tepat memasukkan yang kedua gaji buta. Tapi kemudian yang kedua adalah uang pensiun ini katanya uang riba. Ada potongan untuk ada potongan untuk pensiunan, untuk pensiun, dan itu dimasukkan ke bank, hasil ribanya itulah yang dibagikan kepada para pensiunan. Maka pemerintah meribatkan uang, kemudian diberikan kepada PNS. Maka ini atau PNS ini sudah pensiun. Nah, ini kehalalannya diperselisihkan. Kehalalannya diperselisihkan. Apakah uang riba itu haram untuk semua orang? Apakah haram untuk yang meribakan saja? Ya, kalau kita mengambil kaidah, mengambil kaidah yang mengatakan tuli atau haram untuk semua orang, jadi tak ada di anak orang dari orang dari ulama, jadi maka haram. Jika memang benar demikian. Dan jika kita pakai kaidah semacam kaidah yang Syekh Muhammad itu ini, ya, uang riba itu cuma haram untuk yang meribakan. Ataupun jika orang yang meribakan ini memberikannya kepada orang lain dengan cara yang benar, dengan hadiah atau yang lain, ya, maka tidak masalah. Sikap kita sikap benar menikah di dalamnya banyak istilah dan maksiat, sebaiknya datang atau tidak, ya, sebaiknya tidak datang. Dan jika mau datang sebelum acara, itu malah sekalian setelah buka acara. Yang pentingnya setelah buka. Kalau ini kan gak enak, ini saudara atau yang lain, maka datang sebelum acara. Aku maaf nanti besok kita gak bisa datang sekarang. Ini kabunya sudah gila. Atau kemudian datangnya insya Allah juga memaham. Jangan lupa.